بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم إخواني في الله أعاذني الله وإياكم فتنة yang selalu menimpa kaum muslimin, selalu menimpa hamba-hamba Allah adalah sebagai ujian. Fitnah yang artinya adalah ujian atau cobaan yang dalam prakteknya kecenderungannya adalah dalam makna yang kurang kita sukai. Ujian-ujian terhadap apa-apa yang datang kepada kita dan kita tidak sukai keadaan itu datang kepada kita. Ikhwani fillah, fitnah sesuatu yang mengerikan bagi kita, yang akan menyeret banyak orang sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, badir bil a'mal, bersegeralah, bersegeralah wahai muslimin dalam beramal soleh. Fitanan kaqata'al lail mudlim. Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan keadaan fitnah ketika menimpa. Maka digambarkan fitnah ketika menimpa kaqata' lail mudlim, seperti keadaan suatu malam yang gelap gulita, mengerikan, tidak tahu arah. Itulah keadaan fitnah kaqata' lail mudlim. Sampai-sampai yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi seseorang pagi harinya dalam keadaan beriman, sore harinya di dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari malam hari dalam keadaan mukmin, didapati pagi harinya telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunia. Dia menggantikan agamanya untuk kepentingan dunianya. Yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Kata para ulama, bisa jadi makna kafir adalah keluar dari agama, Bisa pula makna kafir di sini adalah kufur akan nikmat yang Allah telah berikan padanya. Gara-gara fitnah, dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Gara-gara fitnah, dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah keadaan fitnah. Sampai digambarkan kaqta'il lail mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Kalau malam di bulan yang di sana ada apa? Bulan purnama. Walaupun malam, tapi masih ada cahaya. Akan tetapi bayangkanlah, ketika suatu malam yang tidak ada bulan sama sekali, tambah mendung yang sangat pekat, dalam keadaan seperti itu di malam yang sekali, maka sungguh kita kesulitan untuk mengetahui kemana kita melangkah ini. Di depan yang kita langkahi ini, jalan yang selamat apa jalan yang berbahaya? Apa yang akan terjadi di depan kita? Apa yang ada? Kita tidak tahu. Apakah itu ada tebing? Atau jangan-jangan jurang? Apakah ada hewan yang berbahaya? Atau tidak ada masalah? Kita enggak tahu. Itulah keadaan fitnah yang digambarkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam ketika fitnah menerjang kita. Ikhwan fillah, azani Allah iyyakum. Ketika fitnah itu datang, atau sebelum fitnah datang, karena fitnah kadang datang tiba-tiba, tidak terencanakan, maka apa yang perlu kita berbekal agar kelak, semoga Allah selamatkan kita semuanya, ketika kita diuji dengan datangnya fitnah, maka kita akan selamat. Perkara-perkara yang perlu kita siapkan adalah kita perlu sabar. Juga kita perlu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu muraqabah, adanya perasaan selalu diawasi oleh Allah. Dan perlu kita jujur. Sidq. Ikhwani fillah, kalau kita bisa bersabar, kita bisa jujur, kita mempertahankan diri kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah, maka insya Allah, kalaupun fitnah datang sebagai ujian kepada kita, kita masih punya tameng. Ikhwani fillah, maka pada kesempatan ini kita ingin coba untuk membuka-buka hadis, mempelajari, membaca hadis tentang perkara-perkara sabar yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita, dan juga sidq yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita, dan ketakwaan. Semua itu kita ingin pelajari dalam rangka sebagai bekal kita kalau-kalau fitnah itu datang menghadang kepada kita. Hadis pertama yang akan kita bahas adalah hadis-hadis perkara as-sabr. As-sabr, ikhwan fillah azakumullah, apa maknanya? As-sabr adalah habs nafs, mengekang nafsu, itulah sabar. Memenjarakan nafsu, itulah makna sabar. Hakikat kesabaran adalah kita kekang nafsu kita. Yang semula ingin marah, kita jaga. Yang semula ingin berbuat jelek, kita jaga. Itulah mengekang nafsu. Itulah sabar. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar, tetapi barangkali ketika kita sebutkan, kita ingatkan kembali, kita segarkan ingatan kita dalam majlis ini, agar kita persiapkan kesabaran ini, hadis ini, sebagai tameng kita ketika kita berhadapan dengan fitnah. Yang fitnah itu pasti akan datang kepada kita, siapapun kita, sebagai ujian kepada kita dalam kehidupan dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman, yang takjub siapa? Rasul alaihissalatu wassalam. Mengagumkan, kata Rasul, perkaranya orang muslim ini, orang yang beriman, perkaranya selalu sungguh mengagumkan. Perkara mereka selalu dalam keadaan kebaikan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Apapun yang datang kepada dia pasti dalam keadaan kebaikan. Itulah perkara si muslim. Walaisa dzalika li ahad illa li mu'min. Tidaklah keadaan yang demikian itu diperoleh kecuali hanya si mukmin saja yang memperolehnya. Apapun yang dia hadapi pasti kebaikan untuknya. In asabat husarra syakar. Kalau dia mendapatkan keuntungan, kalau dia mendapatkan kebaikan, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Fakana khairul lahu. Karunia yang Allah berikan kepadanya, kepada si mukmin, lalu dibalas oleh si mukmin itu dengan syukur, maka perbuatan syukur yang dia lakukan atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, khairul lahu, kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra, sebaliknya, ketika musibah menimpanya, ketika keadaan kesedihan menimpa dirinya, penyakit menimpa dirinya, kerugian menimpa dirinya, sabar. Maka si mukmin menghadapi keadaan yang kurang menguntungkan dirinya, dihadapi dengan bersyukur, dengan bersabar. Fakana khairul lahu. Maka kesabaran atas musibah, kesabaran atas keadaan yang kurang menguntungkan dirinya, dia hadapi dengan sabar. Maka kesabaran seperti ini khairun lahu, kebaikan pula untuk dirinya. Inilah gambaran yang Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang keadaan si mukmin yang selalu untung, selalu baik. Apapun keadaannya, maka dihadapi, diyakini, itulah kebaikan untuk kami. Rasul alaihi salatu wassalam menampakkan dalam hadis ini keheranan dalam bentuk heran yang positif, takjub. Yang maknanya positif. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kekaguman. Kekaguman dari Rasul alaihi salatu wasallam, dan dinampakkan kekaguman itu. Karena memang keadaan yang demikian tidak diperoleh di umat-umat yang lain. Hanya ada pada si mukmin saja. Keadaan yang selalu menguntungkan untuk si mukmin. Apapun dia senang sebagai kebaikan, karena senangnya diikuti dengan syukur. Dia menderita kebaikan, karena kebaikannya diikuti dengan kesabaran. Hadis ini, ikhwani fillah azakumullah, adalah motivasi bagi si mukmin, motivasi bagi orang-orang yang beriman, bahwa keimanan seseorang menjadikan apapun keadaan Anda, Anda dalam keadaan kebaikan dan kenikmatan. Hadis ini pula motivasi untuk orang-orang yang beriman untuk bersabar atas musibah, atas ujian, atas perkara-perkara yang tidak menyenangkan dirinya. Dan sabar ini adalah merupakan tabiat dari orang yang beriman. Ketika dia mendapati kondisi yang kurang menguntungkan, oleh karena itu, idza ra'aita nafsaka 'inda isabati adh-dharra sabiran muhtasiban tantadir al-farj min Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Anda melihat diri Anda ketika tertimpa perkara yang kurang mengenakan, entah itu kerugian, entah itu penyakit, entah itu derita-derita yang lainnya, fitnah-fitnah yang datang kepada kita. Apapun fitnahnya. Karena sekian kisah yang dialami orang-orang yang beriman, fitnah itu gak pernah putus. Dan kita melihat di zaman sekarang betapa beratnya seringkali orang yang sedang berpegang teguh terhadap agamanya difitnah. Ada mulai dari yang hal-hal yang umum. Kita pakai jenggot, istri-istri kita, anak-anak kita pakai, yang perempuan pakai cadar, katanya teroris. Fitnah bukan? Harus sabar. Ini termasuk isabah dharra. Kita berbuat baik, kita ingin menyebarkan kebaikan, difitnah. Kita ingin menepati atau mengikuti para ulama kita, difitnah katanya taklid. Ketika tidak mengikuti apa yang mereka maukan, difitnah dengan bahasa yang lain lagi. Walhasil, mukmin dalam kehidupannya diuji oleh Allah dengan fitnah demi fitnah. Lah, ketika seorang yang beriman menimpa dirinya satu keadaan yang kurang menyenangkan, sampai kadang terusir dari tempat kampungnya atau tempat dia tinggal atau yang lainnya, ini termasuk isabah dharra, menimpa dirinya sesuatu keadaan yang kurang menyenangkan. Apa kewajiban kita? Sabar. Kalau dia sabiran, muhtasiban, tantadirul faraj minallah subhanahu wa ta'ala, tahtasib al-ajr ala Allah, fadhalika unwanul iman. Kalau dia bersabar, kalau dia menunggu Allah lapangkan keadaannya, ketika pertama menimpa, rasanya dunia ini sempit. Apalagi kalau yang melakukannya itu seseorang yang sedang ditokohkan oleh dirinya atau pembesarnya atau tokoh yang menguasai satu daerah, sempit rasanya untuk berpegang teguh terhadap kebenaran. Maka ketika dia sabar, terus dia mencari bimbingan yang benar, terus dia berpegang teguh di atas kebenaran, walaupun pahit, dia berharap akan adanya jalan yang Allah akan bukakan untuk dirinya. Dia berharap bahwa ini adalah musibah. Kalau saya sabar, saya berharap pahala di sisi Allah. Maka ini adalah tanda keimanan seseorang yang kita perlu khawatirkan. Kalau hal ini menimpa pada diri kita, bukan itu yang kita lakukan, tapi sebaliknya. Bukan kesabaran, bukan menanti dibukanya jalan oleh Allah, bukan berharap pahala di sisi Allah, tapi mengeluh, tidak sabar, sampai dia meninggalkan al-haq. Maka yang demikian inilah yang perlu kita sesalkan. Yang demikian inilah yang perlu kita perbaiki keadaan kita. Yang demikian inilah yang perlu kita tangisi. Kita perlu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ketidaksabaran kita. Penyakit datang, bukannya kita senang. Ini adalah jalan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Tapi menggerutu, justru penyakit itu akan lebih berat kita hadapinya. Demikian pula keadaan, kesempitan yang menimpa kita, kalau kita setiap saat menggerutu akan kekurangan, akan kesempitan itu, maka tidak menyelesaikan masalah. Dalam hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah, Rasul alaihissalam mengajarkan kita untuk selalu kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur ketika kita diberi kenikmatan, diberi karunia oleh Allah. Karena syukur atas kenikmatan adalah merupakan kenikmatan tersendiri. Syukur kita atas kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita adalah merupakan kenikmatan tersendiri. Itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebab dari bertambahnya nikmat yang Allah akan berikan kepadanya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah janji, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan kepada kalian kenikmatan. La in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. Allah berjanji, ketika kita bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah pasti akan tambah. Sehingga syukurnya kita atas karunia yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang berikutnya. Karena dengan syukur akan tertambahnya kenikmatan demi kenikmatan. Oleh karena itu, Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk selalu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwan fillah, azani Allah iyyakum. Ketika kita berbicara tentang fitnah atau ujian yang menimpa kita, kalau kita tidak sadari, kalau kita tidak renungkan, maka yang akan terlahir dari diri kita bukan bersabar, tapi apa? Ketidakterimaan kita kepada kondisi itu. Oleh karena itu pula, Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah mengingatkan kita pula bahwa musibah adalah salah satu tanda dari cintanya Allah kepada kita. Karena Rasul alaihissalatu wassalam memberitakan kepada kita, man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan timpakan kepadanya musibah demi musibah. Kalau hadis ini betul-betul kita renungi, betul-betul kita sadari di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita, maka suatu kebaikan yang ada pada kita. Hadis ini sering kita dengar, sering kita baca, tetapi banyak kalangan orang-orang yang beriman ketika tertimpa musibah lupa terhadap hadis ini. Padahal musibah adalah satu tanda kebaikan. Dalam hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah, Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, man yuridillah bi khairan yusib minhu. Maka musibah yang menimpa seseorang, yusib minhu di sini maknanya annallaha yaqdir 'alal masa'ib hatta yabtalihi biha ayasbir ayattajir. Hadis ini makna yusib minha, ya makna yusib minhu, maknanya adalah Allah lah yang menakdirkan musibah itu menimpa kalian. Sehingga musibah ini dijadikan ujian ketika musibah itu menimpa seseorang. Itu adalah ujian apakah dia sabar, apakah dia sebaliknya tidak terima. Maka yang dimaksudkan man yuridillah bi khairan, siapakah yang dianggap yang Allah kehendaki kebaikannya ketika ditimpa musibah? Yaitu orang-orang yang bersabar, orang-orang yang ada ihtisab atas musibah yang menimpa dirinya, berharap pahala di sisi Allah. Ada musibah menimpa dirinya, dia bersabar. Setelah itu, dia berharap semoga musibah ini jadi kebaikanku untuk di hari yang akan datang. Semoga Allah dengan musibah ini menghapus dosa-dosaku. Maka musibah yang demikian inilah yang dikatakan man yuridillah bi khairan yusib minhu. Kalau Allah mengendaki kebaikan seseorang, maka Allah berikan kepada orang itu musibah demi musibah. Bukan setiap musibah akan menjadikan kebaikan untuk seseorang, tidak. Tidak semua orang ketika memperoleh musibah akan menjadi kebaikan untuk dirinya, tidak. Karena tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Si kafir dapat musibah juga kan? si kafir kena penyakit, si kafir kena banjir, si kafir kena musibah-musibah yang lainnya. Apakah itu tanda yuridillahi bi khairan? Tidak. Karena berbeda dengan si mukmin. Kalau si mukmin ketika memperoleh musibah, maka dia bersabar dengan musibahnya dan ikhtisab. Oleh karena itu, tidak semua bala musibah yang menimpa seseorang dikatakan sebagai itu tanda kebaikan dari Allah untuk seseorang. Tidak. Tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang bersabar ketika memperoleh musibah. Barang siapa yang bersabar menerima musibah yang datangnya dari Allah, dia ada ikhtisab, berharap pahala di sisi Allah kelak di yaumul qiyamah atas musibah yang menimpa dirinya, maka inilah yang dikatakan man yuridillahi bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah berikan musibah pada dirinya, maka apa tanda kebaikan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah timpakan musibah demi musibah. Kita lihat para anbiya hidupnya diisi dengan musibah demi musibah. Kita lihat katakanlah Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil musibah demi musibah. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya tidak suka kepada dirinya. Dicurangin terus-menerus. Yang berikutnya dia dibuang begitu saja di dalam sumur. Akan tetapi Allah beri pertolongan. Setelah selamat dari satu musibah, dijadikan barang dagangan. Musibah lagi. Allah selamatkan. Setelah besar, dapat musibah lagi. Godaan wanita. Sampai masuk penjara. Terus walhasil musibah demi musibah. Kita melihat demikian pula keadaannya Musa alaihissalam. Kecil masih jadi arak. Bayi merah. Sudah mendapatkan ujian. Sampai ketika dewasa, tua, berjalan dakwah terus menerus, dia menghadapi musibah demi musibah. Demikian pula Nabi kita alaihi salatu wassalam. Musibah sejak kecil. Hidup dalam keadaan yatim piatu. Merasa senang diurus oleh pamannya. Ternyata terus. Musibah demi musibah terus. Inilah keadaan para anbiya. Demikian pula orang-orang soleh. Demikian pula para ulama-ulama kita. Sampai detik ini kita melihat ujian demi ujian. Contoh yang gampang adalah syekh kita, rujukan kita, Al-Imam Jarwat Ta'dil zaman sekarang, Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ketika dia memulai, ketika berbicara, dia katakan apa? Bukan kibar ulama. Masih ada Bin Bas, masih ada Albani. Walaupun Albani dan Bin Bas memujinya. Ketika masih sehat dikatakan masih muda. Padahal yang apa Syekh Albani atau Syekh Rabi, Syekh bin Baz telah menerima. Akan tetapi musuh-musuhnya selalu mengatakan demikian. Sekarang di zaman dia tua, bukan dikatakan kibar ulama, apa katanya? Syekh sudah tua, sudah pelupa, sudah uzur, lingkungannya jelek dan sebagainya, dan seterusnya. Ujian. Itulah yang dialami oleh orang-orang soleh. Naam. Artinya, yang namanya ujian, itu pasti akan datang. Siapapun kita, pasti akan datang. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berita gembira lewat Rasulnya bahwa kalau kita mau bersabar, berikhtisab, ujian demi ujian yang menimpa kita itu adalah tanda kecintaan Allah kepada kita. Tanda bahwa Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Ikhwan fillah azani Allah iyyakum. Dalam hadis yang serupa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Ma yazalul bala' bil mu'minin wal mu'minat." Akan terus menerus yang namanya musibah demi musibah, ujian demi ujian akan menimpa orang-orang yang beriman, laki-lakinya ataupun orang beriman wanitanya. Fi nafsi wa waladihi wa malihi. Terhadap dirinya, terhadap anak-anaknya, dan terhadap harta-hartanya. Hatta yalqi Allah Ta'ala wa ma'alihi khati'ah. Sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tanpa dosa, terhapus dosanya. Kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah berkat ujian demi ujian atas dirinya, atas anak-anaknya, atas harta bendanya. Allah hapus ketika kita menghadapinya dengan sabar. Rasul katakan bahwa pasti orang beriman akan terus-menerus memperoleh ujian demi ujian. Lah macam-macam ujian itu bisa diri kita, kehormatan kita. Dalam sejarah kita bisa lihat orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh dituduh macam-macam. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin diuji oleh Allah dengan dirinya. Apa tuduhannya? Berzina. Padahal orang suci yang dibersihkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Dia adalah orang yang menjaga dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Istri Rasul, pilihan Allah untuk mendampingi Rasulnya. Ujian menimpa orang-orang yang beriman. Jadi mungkin sekali hal ini akan menimpa diri kita. Kita akan dituduh mungkin sebagai pemberontak, Mungkin sekali kita akan dituduh sebagai pemecah belah. Mungkin sekali kita akan dituduh sebagai yang banyak itu tadi. Yang terpenting bagi kita, kita sadari ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar menghadapi ujian-ujian ini, yang hari ini mungkin kita merasa sempit, kalau kita sabar, hari esok akan Allah buka kesempitan-kesempitan itu. Hari esok akan dinampakkan siapa yang sesungguhnya sang pemberontak, sang perusak, dan seterusnya-seterusnya itu tadi. Sabar. Kalau itu menimpa diri kita, senjata kita yang pertama adalah sabar. Yakinilah, derita yang Anda deritakan sekarang ini, dari tuduhan-tuduhan, akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu yang telah kita perbuat. Alangkah nikmatnya kalau dosa-dosa itu akan terhapus oleh derita-derita itu. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita sabar menghadapi semua itu, ternyata besok kita mati. Semoga itu semua ada sebagai penghapus dari dosa-dosa kita. Kita menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Alangkah nikmatnya keadaan ini. Bisa juga, ikhwan fillah jazakumullah, Allah ujikan yang namanya bencana itu tadi kepada anak-anak kita. Tiba-tiba anak kita, wal'iyadu billah, semoga Allah selamatkan mereka semuanya, diuji oleh Allah dengan adanya kecelakaan ini, kecelakaan itu. Didapati anaknya bermain dengan temannya, ternyata tiba-tiba begini dan begitu. Suatu kejadian yang kita tidak harapkan. Kita bersabar. Kita bersabar. Kalau Allah menghendaki yang lain, ternyata Allah cabut nyawanya, sabar. Kesabaran kita dalam kondisi seperti ini, hatta yalqiyallah, kata Rasul, wa ma alayya khati'ah, sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita terbebas dari dosa. Artinya musibah-musibah itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Bisa juga terhadap harta kita. Harta yang sedang kita kumpul-kumpulkan, harta yang sedang kita jaga, ternyata Allah menghendaki lain. Dicuri. Qadarallahu wa masyafa. Ini adalah ujian. Rumah yang kita senang, baru saja jadi, sedang kita nikmati, ternyata ada musibah datang. Banyak sekali namanya musibah. Bisa jadi dengan kebanjiran, bisa jadi dengan longsor, bisa jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan lain sampai harus digusur. Musibah. Atau datangnya sekelompok orang menghancurkan. Itu semua musibah. Ingat, Pak, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hadapi dengan sabar. Ketika kita menghadapinya dengan sabar, dan ihtisab, maka itu semua adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Ketika kita mendapatkan ujian, yang perlu kita sadari adalah pentingnya kita sabar. Di antara kesabaran dalam menghadapi ujian yang dituntunkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam adalah la taghdab. Jangan mudah emosi, marah-marah, enggak keruan. Enggak kontrol diri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, "Man kadzimal ghaiz wa huwa qadir ala an yunfidahu, da'a Allah Subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yuhayyirhu min khurul 'ain ma syaa." Kata Rasul, barang siapa yang mampu mengendalikan emosinya, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Bukan dia menahan amarah karena tidak mampu. Itu namanya bukan marah. Marah itu ketika dia bisa mampu melakukannya. Kalau dia gak bisa mampu, lain lagi namanya. Ketika ketika seseorang bisa melampiaskan marah, tetapi karena berharap pahala di sisi Allah, dia menahan dirinya untuk tidak marah, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan memanggilnya kelak di yaumul qiyamah di hadapan seluruh makhluknya. Dipanggil dia di hadapan seluruh makhluknya, si fulan. Yang manggil siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam panggilan keagungan. Kalau olah saja di tempat ini kedatangan Bapak Presiden atau kan gubernur atau bupati, salah seseorang dipanggil namanya di hadapan masyarakat, panggilan keagungan, bagaimana rasanya? Senangnya luar biasa. Lah bagaimana kalau yang manggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Rajanya seluruh makhluk. Dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Si fulan. Setelah itu diperintahkan untuk memilih hurul in, bidadari, yang dia mau. Akibat apa? Akibat perbuatan dia ketika di dunia. Dia mampu marah tapi tidak marah. Menahan dirinya. Menahan di diri, menahan. Untuk tidak marah. Kalau dia mau marah tapi tidak bisa marah, bagaimana mau marah? Ini lebih besar dari saya. Baru mau mendelik, sudah dipendirin lagi, langsung takut. Itu namanya bukan marah. Tapi apa? Yang ada sedih. Iya, saya disakak apa? Saya dikurang ajarin, saya didolimin sama orang ini. Bisanya cuma ngerundel di belakang. Atau bisanya memelas. Pak, Mas, jangan begitu sih, tolong. Bukan ini yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini, ketika dia punya kekuasaan, kemampuan untuk melampiaskan kemarahannya itu, tapi dia menahan diri. Biasanya keadaan seperti ini adalah antara orang tua ke anak. Orang tua mampu melampiaskan marahnya kepada anaknya. Dia tahan. Antara majikan dan bawahan. Anak buah. Antara jenderal dengan kopral. Antara direktur dengan bawahannya. Mampu dimarah. Macam-macam pecat. Atau suami kepada istrinya. Walaupun banyak juga ya. Suami yang takut istri. Bahkan istri yang bisa mencat suaminya. Lah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah ketika dia punya kekuasaan, kemampuan untuk melampiaskan marahnya, tetapi dia tahan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW meminta wasiat, meminta nasihat. Usini, wahai Rasulullah, nasihati aku ya Rasul. Apa nasihat Rasul? La taghdab. Faraddada miraran. Diulang-ulang. La taghdab. La taghdab. La taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Karena sekarang banyak orang ketika memiliki kekuasaan, ketika dirinya terasa terpepet, mulai terbuka aibnya atau takut terbuka aibnya, maka dia marah-marah. Enggak ketulungan, marah-marah yang tidak ada sebab, atau marah-marah sebabnya karena dia juga salahnya. Lalu dia yang salah, kok orang lain dimarahin? Lah, Rasul alaihissalatu wassalam menasihatkan kepada kita, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Jangan mudah marah, jangan mudah marah. Ingat, man kadzimal ghaiz, barang siapa yang mau menahan, mampu menahan marahnya, wa huwa qadir ala yunfidahu, dan dia mampu melampiaskan kemarahan itu, da'allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, maka dia akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya di yaumul kiamah kelak. Hatta yuhayyirahu min khurul ain ma syaa. Sampai dia akan disuruh untuk memilih khurul ain yang dia maukan. Bidadari-bidadari manakah yang dia maukan. Inilah tuntunan. Para ummahat kalau hafal hadis ini bisa dijadikan ketika suaminya akan marah. Diingatkan, Pak, bukankah Rasul mengatakan man kadzimal ghaiz wa huwa qadir ala an yunfidahu, da'allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik yaumul qiyamah. Nanti bapak akan dipanggil di yaumul qiyamah kelak oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua. Tapi bapak harus sabar. Bahkan bapak akan disuruh milih bidadari-bidadari yang sebanyak-banyaknya yang bapak mau. Alangkah nikmatnya kalau ada istri yang bisa mengingatkan suami demikian. Sehingga tidak terlampiaskan marah yang apa? Yang besar yang akan merusak kehidupan rumah tangga. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis-hadis ini ikhwan fillah jazakumullah menuntut kita untuk bersabar. Hadis-hadis ini semua ikhwan fillah jazakumullah mengajarkan kita ketika musibah menimpa kita, modal yang pertama adalah kita bersabar. Oleh karena itu sebagai penutup dari majelis sekarang ini, insyaallah akan kita lanjutkan kapan? Jam 11 insyaallah ya. Kita perlu belajar banyak bersabar. Perlu banyak belajar bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Perlu kita meyakini bahwa musibah, bahwa apa yang menimpa kita ini adalah datangnya dari Allah sebagai ujian bagi kita. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua menghadapi ujian demi ujian dalam keadaan kita bersabar dan ikhtisab, berharap pahala di sisi Allah, dan semoga semua itu sebagai penghapus dari dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.